hidup ini mengejar segenggam harapan. Walau matahari dan hujan merintangi, tetap ku tempuh jalan tujuanku. Dibebankan olehnya untukku. Maafkanlah aku, salah dan dosaku. Tunjukkanlah jalan bagiku. Maafkanlah aku dan kehilanganku. Bimbinglah diriku ke jalanmu. Dibebankan olehnya untukku. Maafkanlah aku, salah dan dosaku. Tunjukkanlah jalan bagiku. Maafkanlah aku dan kehilanganku. Bimbinglah diriku ke jalanmu.